Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, azani wa azzakumullahu jami'a. Fi hadhihi al-lailah qad i'tadhara ustadzuna al-mukarram al-fadil Abu Hasan As-Sidawi hafizahullahu ta'ala wa ra'a fi ilqa'i darsi sahihi Muslim wa talaba wa qad talaba al-mukarram hafizahullahu ta'ala wa ra'a minni. Tayyib, fi ilqai ad-darsi badalan min darsi sahih al-muslim. Nah, sahih muslim. Nah. Fa insyaAllah, fi hadihi al-layla al-mubaraka sa nuasil darsana li kitab mukhtasar min hajil qasidin sanabda barakallahu fikum. Tayyib, ar-rubu'ul tsani minal kitab rubu'ul adat wa fihi abwab. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dikarenakan guru kita Al-Mukarram Al-Fadil Al-Ustaz Abu Hasan As-Sidawi hafizahullahu ta'ala wa ra'a, beliau ada udzur barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin pada seperempat yang kedua dari kitab ini, yaitu pembahasan masalah adat, ya, kebiasaan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Di dalamnya mengandung beberapa bab-bab. Nah, terkait dengan adab dan etika sehari-hari. Tayyib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babun fi adabil aqli wal ijtima'i alaihi wadhiyafati wa nahwi dhalika. Bab yang membahas tentang adab, etika, tata krama. Yang pertama terkait dengan makan. Ya. Nah, kita dalam sehari-hari tidak lepas dari yang namanya perbuatan atau amalan makan. Di dalam Islam diatur etika dan adab. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana seorang muslim beradab dan beretika di dalam makannya. Itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Ya, kalau hewan ya makan juga, tapi makannya enggak punya adab, enggak punya etika. Nah, manusia diajarkan kepada mereka adab dan etika ketika makan. Nah, ya. Apalagi kalau sudah jadi santri dan santriwati. Nah, kalau makannya tidak beradab, ya, perlu dipertanyakan di pondok ngapain saja. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian juga terkait dengan adab dan etika makan berjamaah. Karena di dalam sunnah tuntunan Nabi ada anjuran dari beliau kepada umatnya untuk apa? Makan berjamaah. Makan bersama. Naam. Barakallahu fikum. Memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan makan sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga masuk dalam bab ini juga adalah terkait dengan adab dan etika dalam menjamu tamu. Dalam diafah namanya. Nah, menyambut dan menjamu tamu dengan hidangan dan makanan. Itu ada adab dan etikanya. Barakallahu fikum. Nah. Ini kalau kita belajar, maka kita akan terkesima dengan adab dan etika Islam. Apalagi kalau orang non-Islam ya. Ketika belajar kitab adab seperti ini, mereka barakallahu fikum na'am, ya, terkagum-kagum. Bagaimana Islam itu mengatur etika, mengatur adab pemeluknya dengan adab yang sangat indah. Nah, barakallahu fikum. Biasanya kalau di luar sana, yang diatur adab dan etika makan itu cuma keluarga kerajaan. Ya, bagaimana cara meletakkan sendok. Bagaimana cara barakallahu fikum mengunyah makanan. Itu untuk kelas elit yang diajari adab dan etika. Ya, nah itu keluarga kerajaan. Tapi di dalam Islam, semuanya diajarkan. Pelajaran, bukan sembarang pelajaran ini, pelajaran adab makan ini. Ya, ini pelajaran elit ini, pelajaran manusia kelas tinggi. Dalam strata mereka di dalam masyarakat. Tapi di dalam Islam, enggak berlaku untuk keluarga raja saja. Tapi semua orang Islam diajari adab dan etika makan. Nah, kita simak baik-baik. Kalau antum menyimak, antum akan mengakui apa yang saya sebutkan tadi. Luar biasa, Islam itu mengatur adab dan etika. Nah, pemeluknya. Karena memang di antara salah satu misi inti yang dibawa oleh Nabi selain tauhid, ya kan? Mengajak manusia mengesakan Allah dalam peribadahan. Berikutnya apa? Misi inti dakwah beliau li utammima makarimal akhlak. Nah, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak, budi pekerti, perangai dan karakter manusia. Manusia itu kalau enggak dibimbing oleh bimbingan syariat, tidak dibimbing oleh wahyu, nah, maka bisa lebih mengerikan perangainya daripada hewan dan binatang. Ya. Nah, lebih serem daripada apa? Predator sekalipun. Itu manusia. Ya, nah, kalau enggak diatur oleh adab dan etika dalam syariat. Barakallahu fikum. Naam. Qala al-musanni rahimahullah wa adabul akli. Dan etika dalam makan. Minha ma huwa qablahu. Ada adab makan sebelum. Ya, sebelum makan. Ada adabnya. Sebelum makan itu kita ngapain aja. Diatur, dibimbingkan, dan dituntunkan. Nah, taib. Ya. Wa minha ma huwa ma'al akli. Di antara adabnya ada juga yang terjadi ketika kita makan atau ketika sedang makan. Ada adabnya juga. Ya, sebelum makan, sedang makan, dan setelah makan. Sangat sempurna. Barakallahu fikum. Naam. Enggak ada yang dilewatkan detail-detail etika dalam makan. Barakallahu fikum. Naam. Ya, pelajaran yang didapatkan dalam tata krama kerajaan pun mungkin enggak sedetail ini. Wa minha ma huwa ba'dal akli. Fa minal qismil awwal. Di antara adab pada bagian pertama, yaitu sebelum makan. Yang pertama adalah ghuslul yadaini qablal akli, mencuci kedua tangan. Nah, ini yang banyak dan sering terluputkan dan terlalaikan. Ya, nah. Jadi termasuk sunnah cuci tangan sebelum makan. Barakallahu fikum. Nah. Jadi enggak langsung santap, enggak langsung barakallahu fikum. Nah. Lahap saja makanan. Tapi cuci tangan dulu. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Minimal dengan air. Kalau ada sabun ya pakai sabun cuci tangan. Bersih baru makan. Barakallahu fikum. Kama warada fil hadis. Sebagaimana yang telah datang dari hadis. Li annaha la takhlu min daranin. Karena tangan itu tidak akan luput dari yang namanya kotoran, apalagi setelah kita beraktivitas. Barakallahu fikum. Nah, ana enggak main tanah kok Ustaz. Ana cuman ya nulis-nulis saja. Iya, barakallahu fikum. Nah, ana cuman pegang kitab. Enggak ngapa-ngapain. Barakallahu fikum. Iya, tetap ada. Nah, di antara barakallahu fikum yang mereka sebutkan penyebab timbulnya wabah COVID kan demikian. Ya, orang-orang yang jorok dan kotor barakallahu fikum dalam apa? Mengkonsumsi makanan. Nah, harusnya ya, dengan wabah COVID yang hampir 3 tahunan itu sudah cukup memberikan kita pelajaran pentingnya mencuci tangan sebelum makan. Om ya. Nah, karena barakallahu fikum yang namanya bakteri, ya, kotoran, nah, itu enggak terlihat oleh mata biasa. Coba kalau antum barakallahu fikum na'am mau membuktikan ya, nah, menggunakan kaca pembesar atau lensa, antum cek tangan antum setelah antum beraktivitas. Na'am, dicek ya, banyak kotorannya itu. Kelihatannya enggak ada. Ya. Nah, apalagi musim kemarau kayak gini berdebu. Mana-mana tuh debu barakallahu fikum. Apalagi kalau memang ada yang punya kebiasaan yang tanpa dia sadari. Apa itu? Ngupil. Enggak sadar kadang kan. Nah, di luar apa bawah sadarnya dia ngupil. Kadang lagi ngapa-ngapa ya, ngorek-ngorek telinga atau garu-garu ini barakallahu fikum. Ya. Antum makan sama teman kayak gitu barakallahu fikum. Ya kan? Nah. Sudah cuci tangan dulu ya, akhi. Ana enggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain tadi antum ngupil ana lihat kok. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kadang ada yang enggak sadar, ya. Nah, dia punya kebiasaan buruk seperti itu, barakallahu fikum. Nah, ya. Mau antum main tanah atau enggak main tanah, mau ngupil enggak ngupil, itu sunnah. Ya, nah, Anda enggak ngapa-ngapain, bersih tangan Anda. Iya, sunnahnya cuci tangan. Nah. Sehingga dari sedari dini memang orang tua perlu melatih anak-anaknya itu membiasakan cuci tangan sebelum makan. Kalau enggak nanti udah gede-gede gini repot memang. Kalau sudah dari kecil sudah diajari etika seperti itu, nanti otomatis gede itu enggak usah disuruh lagi dia. Belum makan mesti, kalau enggak cuci tangan malah risih dia. Nah, pentingnya bagi para aba wa ummahat ya melatih anak-anaknya untuk terbiasa mencuci tangan sebelum makan. Itu sunnah Nabi. Barakallahu fikum. Bahkan ada dalam sebagian riwayat, barakallahu fikum, berwudu ya. Nah, tapi riwayatnya lemah, disebutkan dalam ta'liq di situ, dari riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dari hadisnya Salman, beliau mengatakan, qara'tu fit Tawrah, anna barakata ta'am al-wudu qablahu. Termasuk keberkahan dalam sebuah makanan adalah berwudu sebelumnya. Wa inda Tirmidzi al-wudu ba'dahu. Dalam riwayat Tirmidzi bahkan apa disebutkan wudu setelahnya. Sebelum makan wudu, setelah makan wudu. Nah, barakallahu fikum. Fa dzakartu dzalika lin nabi, itu disebutkan dalam Taurat ya. Maka aku sebutkan apa yang aku temukan, ilmu yang aku temukan dalam kitab Taurat kepada Nabi. Faqala, maka Nabi mengatakan barakatu ta'am al-wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Iya. Kata Nabi, keberkahan dalam sebuah makanan, wudu sebelum makan, dan wudu setelah makan. Barakallahu fikum. Na'am. Baik. Tapi hadisnya, barakallahu fikum, hadis yang lemah. Ya. Na'am. Wa qala Tirmidzi, la na'rifu hadzal hadis illa min hadis Qais ibn Rabi'. Wa Qais ibn Rabi' yudha'af fil hadis. Na'am. Barakallahu fikum. Al-Muhim. Ya. Walaupun tidak sampai sejauh itu, ya, tapi sunnah mencuci tangan sebelum makan itu warid sahih datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Musannif rahimahullah, ada berikutnya cuci tangan ya sebelum makan. Wa min dzalika ayyudat ta'amu ala sufrati al-mawdu'ati ala al-ardi. Makanan diletakkan di atas sufrah. Sufra itu sejenis kain ya. Nah, barakallahu fikum. Yang diletakkan di atas barakallahu fikum lantai. Kain barakallahu fikum, na'am. Khusus kayak taplak begitu ya. Nah, makannya di lantai, enggak di atas meja. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sebagian tolaba ada yang mengamalkan ini ya. Nah, tak lihat makannya enggak pakai piring, tapi apa? Plastik itu dibelah dua ya, nah taruh nasi di situ. Ternyata sesuai sunnah mereka itu ya. Masya Allah. Nah, ya makan bareng-bareng. Selesai enggak pakai cuci piring, masuk kotak sampah. Praktis. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Itu termasuk adab ya sunnahnya. Makan itu di barakallahu fikum. Naam, enggak di atas. Tapi apa? Di lantai. Nah. Fa innahu aqrab ila fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min raf'ihi 'alal ma'idah, kata beliau. Karena makan di lantai itu duduk di bawah, ya. Itu lebih dekat dengan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada mengangkat makanan tadi di atas meja. Jadi lebih nyuna itu makan di bawah, bukan di atas meja makan. Nah, ya. Jadi yang lesehan-lesehan itu lebih sesuai dengan sunnah barakallahu fikum. Nah, daripada di atas meja. Ya, nah, makan duduk ya, lesehan itu sesuai dengan sunnah. Itu kata beliau. Wa huwa adna ila tawadhu. Tindakan seperti itu lebih dekat menunjukkan ketawaduan, kerendahan hati seseorang. Ya, makan di bawah. Nah, jadi melatih dia untuk menghilangkan kesombongan, barakallahu fikum, na'am, melatih dia, barakallahu fikum, untuk bersikap tawadhu. Tayyib. Nah. Manusia itu ketika dia mendekatkan dirinya dengan tanah, semakin menyadarkan diri tentang hakikat siapa dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Karena sebagian salaf ketika merasakan dirinya begitu sombong, nah maka dia pun meletakkan pipinya ke tanah. Nah, ya, untuk menghilangkan rasa sombong tadi. Untuk menyadarkan dia kalau dia berasal dari tanah. Barakallahu fikum. Wa min dzalika. Selanjutnya, ya, jadi makan itu yang lebih sunnah badi di bawah, lesehan. Enggak di atas meja. Wa min dzalika ayyuhsina al-jilsata 'ala sufrah. Di antara adab makan, bagusnya dia terkait dengan cara duduknya ketika menghadap sufrah yang sudah dihidangkan makanan di atasnya. Bagaimana cara duduk yang sunnah makan? Fayansibu rijlahul yumna. Kaki yang kanan, barakallahu fikum, dia berdirikan. Wa yajlis alal yusra. Dan dia menduduki kaki yang kiri. Coba dikasih contoh, antum. Yang badannya kecil. Duduk di sini, antum. Di atas mimbar. Ya, kasih contoh. Paham enggak? Coba, gimana? Duduk yang sunnah untuk makan itu. Ya, di situ biar kelihatan. Mana yang kiri? Jangan salah. Ya. Gitu ya. Nah, fadal. Yang enggak kelihatan nanti tanya sama beliau. Siapa namanya, Mas? Ya, Afif. Nah, ya. Saya. Disensor. Barakallahu fikum. Itu cara duduk yang sunnah ketika makan. Kemudian selanjutnya, wayanwi biaklihi ayyataqawwa ala ta'atillahi ta'ala liyakuna muti'an bilakli. Ditambah di situ dia niatkan makannya tersebut untuk memperkuat dirinya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sehingga makannya itu bernilai sebuah ketaatan. Ya. Jadi bukan karena lapar. Bukan karena lagi nafsu banget. Ya. Nah, karena makanannya yang dihidangkan tadi adalah makanan kesukaan dia. Nah, barakallahu fikum. Kalau cuma untuk menghilangkan hasrat, nafsu, barakallahu fikum, ya bernilai mubah. Tapi kalau dia sertakan dengan niatan barakallahu fikum ya untuk memperkuat barakallahu fikum ibadah biar nanti barakallahu fikum na'am taklimnya kuat ya biar nanti murojaah malamnya kuat barakallahu fikum na'am salat malamnya kuat nah maka akan bernilai ibadah wala yaqsudut tana'um faqat kata beliau. Janganlah dia makan maksudnya hanya bernikmat-nikmat saja. Ya. Barakallahu fikum. Barusan titip nih. Dari teman ada yang ke Gresik migacoan, ya. Nah, ya. Migacoan itu ya. Nah, yang lagi rame barakallahu fikum. Tayyib. Dia beli 10 bungkus. Barakallahu fikum. Nah. Dia santap itu cuman tujuannya apa? Untuk menghilangkan rasa penasaran. Ya. Migacoan yang lagi viral, yang lagi rame. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. itu tidak bernilai ibadah. Barakallahu fikum. Wa alamatu sihhati hadhihi niyyah, ada tandanya, kata beliau. Adapun tanda yang menunjukkan sahihnya, bagusnya niat dia dalam makan, artinya niatnya itu sudah benar, sudah bagus. Akhzul bulghah dunas sab'i atau sab'i. Nah, dia mengambil makanan tadi secukupnya dan tidak sampai kekenyangan. Itu tanda kalau dia niatannya sudah benar. Gitu ya. Nah, enggak sampai barakallahu fikum over, ya. Nah, dia titip tadi 10 bungkus dilahap semua sama dia. Ya. Nah, habis itu dia megap-megap barakallahu fikum, bernapas pun susah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Itu tandanya dia makan bukan untuk ta'atan. Tapi apa? Tana'uman wa sab'an. Cuman untuk memuaskan hasrat nafsunya saja. Jadi tanda seseorang itu sudah bagus, maka dia makannya itu enggak sampai kekenyangan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sudah hilang rasa laparnya, ya sudah dia hentikan. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi sebuah tempat penampungan yang lebih buruk daripada perutnya. Nah, ya. Jadi artinya seburuk-buruk tempat penampungan yang antum isi full itu adalah apa? Perut. Ya, nah. Kalau gentong air diisi full ya bagus ya, apalagi lagi musim kemarau apa sering mati lampu ketika nyala diisi penuh. Ya, nah barakallahu fikum. Tangki bensin, motor, mobil diisi full ya bagus ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau perut itu paling jelek kata beliau. Perut itu sebenarnya enggak boleh diisi penuh dengan makanan atau minuman. Ya, aturannya secara syar'i ataupun secara medis, perut itu paling enggak boleh penuh. Full isinya makan sama minuman, enggak boleh. Itu tempat yang paling jelek kalau antum isi full perut, bahaya. Nah, hasbu ibni Adam ukulatun yukim nasul bahu, kata dia. Sebenarnya cukup bagi anak Adam itu beberapa suapan makanan yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Nah, jadi sebenarnya perut itu enggak usah diisi penuh. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Yang penting ada barakallahu fikum ya, makanan yang dimasukkan, ada kalori di situ, ada protein di situ, barakallahu fikum, ada vitamin di situ, ya. Nah, enggak usah penuh-penuh. Dan itu bisa membuat Anda punya tenaga untuk berdiri sudah cukup. Baik. Fa in kana la mahalata, kalau memang dia harus makan lebih banyak daripada itu, nah, mungkin karena barakallahu fikum sebelumnya perutnya sangat kosong, ya, nah, misal habis puasa, barakallahu fikum, nah, atau memang karena nggak ada makanan sama sekali, ya, pas kebetulan tadi ada makanan gratis, nah, apa kata Nabi? Fasulusun li ta'amih, wasulusun li syarabih, wasulusun li nafasih. Ya, maka dibagi. Sepertiga diisi oleh makanan. Nasi, lauk, ya, barakallahu fikum, na'am, cemilan, bakso, mie ayam, nah, barakallahu fikum, pempek, nah. Sepertiga lagi untuk minuman, ya, nah. Es teh, barakallahu fikum, nah. Es kopi, ya kan, nah. Barakallahu fikum. Atau air putih, barakallahu fikum, nah. Sepertiga lagi dia sisakan ruang kosong, ya, untuk nafas. Barakallahu fikum, nah. Tayyib. Itu sudah paling pol. Gak bisa diisi penuh makanan itu. Setengah makanan padat, setengah lagi minuman yang cair. Enggak boleh. Ya. Illa ahyanan. Kecuali hal itu dilakukan pada momen-momen tertentu saja. Boleh sampai kenyang. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Tapi tidak boleh juga berlebihan. Sampai muntah-muntah. Nah, itu overdosis haram. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Tapi kalau cara atau pola makan yang sehat yang diajarkan oleh Rasul, ya, beberapa suap, barakallahu fikum, enggak sampai dia merasa kenyang, ya, atau gelegean gitu ya, barakallahu fikum, na'am. Tahu ya gelegean itu? Gitu ya. Nah, enggak sampai keluar suara itu, barakallahu fikum. Adapun kalau memang dia harus lebih banyak daripada itu, paling pol sepertiga makanan, sepertiga minuman, sisakan sepertiga ruangan itu untuk napas, untuk udara, barakallahu fikum, dikosongkan. Nah, jadi pantang perut itu diisi full penuh dengan makanan dan minuman, barakallahu fikum. Famin darurati hadhihi niyyah Allah yamudda yadahu ila ta'am illa ma huwa ja'i'un. Maka di antara, barakallahu fikum, na'am, pentingnya niat seperti ini adalah dia tidak menjulurkan tangannya kepada makanan kecuali dalam kondisi dia lapar. Nah, gitu ya. Jadi dia tidak makan kecuali kalau lapar. Kalau lapar baru makan. Nah, tapi kalau sekedar dia enggak lapar, cuma lihat bakso lewat, oh kayaknya enak ini, ya. Bakso Malang, beli bakso. Barakallahu fikum, na'am. Habis makan bakso, lewat mie ayam. Wih, mie ayamnya ini enak juga kayaknya. Beli lagi mie ayam, barakallahu fikum, na'am. Habis beli mie ayam, lewat lagi, barakallahu fikum. Ya, cilok, beli lagi cilok, barakallahu fikum, na'am. Habis beli cilok, lewat lagi. Terang bulan, beli terang bulan, barakallahu fikum, na'am. Cuman pengen-pengen saja. Sayyib. Itu udah bagus. Jadi makanlah ketika Anda benar-benar sudah merasa lapar. Wa ayyarfa ayadahu qabla syaba' atau qabla syiba'. Nah. Dan hendaknya dia mengangkat makannya, mengangkat apa tangannya, artinya berhenti makan sebelum kenyang. Ya. Jadi makannya itu ketika lapar, berhentinya sebelum kenyang. Jangan sampai kenyang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu adabnya. Wa man fa'ala zalika, kata beliau, orang yang melakukan ini, jadi pola makan dia sunnah, nyunnah, seperti yang dituntunkan tadi, apa kata beliau keutamaannya? Lam yakad yahtaju ila tabibin. Orang ini hampir-hampir enggak perlu dengan tabib atau dokter. Artinya apa? Orang ini akan sehat. Karena barakallahu fikum dijelaskan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, mayoritas atau bisa dikatakan semua penyakit-penyakit yang menimpa manusia sumbernya itu dari perut. Ya, karena buruknya dia dalam apa? Pola makan, ya, barakallahu fikum, na'am. kemudian asupan makanan yang dia masukkan ke dalam perutnya juga barakallahu fikum na'am tidak baik ya. Nah, itu pasti kalau enggak jantung, gula darah, barakallahu fikum na'am, asam urat, taib ya. Dan macam-macam penyakit yang lain. Itu semua gara-gara apa? Nah, pola makan dia yang buruk, tidak nyunnah. Barakallahu fikum na'am. Jadi kata beliau, orang yang menerapkan sunnah ini dalam pola makannya, hampir-hampir dia enggak butuh dengan tabib, enggak butuh dokter. Insyaallah sehat. Nah, ya, disertai tadi dengan olahraga, kemudian pola istirahat yang bagus. Nah, barakallahu fikum. Wa min dzalika ayyarda bil maujudi minar rizqi. Di antara adab berikutnya adalah hendaknya dia ridha ya akan makanan yang ada dari rizki yang Allah berikan kepada dia. Jadi apapun makanan yang dihidangkan ya ridha, bersyukur. Wala yahqir al-yasira minhu. Jangan dia merendahkan, meremehkan makanan yang sedikit. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Apa nih lauknya hari ini? Di rumah nih biasanya yang rewel anak-anak ini ya. Kalau di pondok ya enggak rewel. Barakallahu fikum. Enggak ada tempat dia rewel ya kan? Nah, mau rewel sama siapa dia? Biasa di rumah yang rewel itu. Mi, apa lauknya hari ini? Ya, nah. Tayyib. Ma'rifat apa nakiroh? Itu bahasanya santri ya. Nah, barakallahu fikum. Nakiroh nang. Ya, nah. Nakiroh itu kalau enggak tempe ya tahu. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Sama sayur asem atau sayur bayam. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tempe lagi, ya kan? Nah, nanti saya jadi mental tempe, Mi. Barakallahu fikum. Tayyib, dia barakallahu fikum merendahkan atau meremehkan. Nah, barakallahu fikum, ya. Kalau uminya pinter, sini kau, ya. Nah, ya. Coba kamu ke Jepang sana, ya. Nah, kamu tanya berapa harga tempe di sana ya. Harga tempe di sana lebih mahal daripada harga daging, barakallahu fikum. Ya. Nah, di Indonesia tempe itu makanan barakallahu fikum enggak mewah, tapi di Jepang sana tempe tahu itu makanan mahal itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kamu akan bisa bersyukur tempe dan tahu kalau kamu ya tahu bagaimana orang Jepang itu memuliakan dan mengagungkan tempe dan tahu, barakallahu fikum. Nah, ya, mahal di sana tempe sama tahu itu, barakallahu fikum. Nah, lebih mahal daripada daging. Tayyib, proteinnya juga tinggi, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi tidak boleh meremehkan makanan, barakallahu fikum, atau merendahkan makanan. Nah, gitu ya. Jadi apapun yang dimasak oleh ibu Anda, ya disyukuri. Nah. Apa Mi, lauknya Mi? Ma'rifat atau nakiroh? Nakirona, alhamdulillah. Ya, nakiroh. Kapan ma'rifat Mi? Nah, tunggu ada amil yang melakukannya. Nah, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Ternyata umiknya juga anak pondokan. Nah, jadi ngerti. Istilah-istilah nahu, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Gitu ya. Jadi harus ridha dan mensyukuri makanan, barakallahu fikum, apapun yang dihidangkan. Begitu juga para suami, ya, barakallahu fikum. Nah, yang masa apa hari ini, ya, nah. Ma'rifat atau nakiroh, loh, sama juga dengan anaknya, ya kan. Nah, suaminya juga anak pondokan rupanya. Nakiro mas, ya barang. Nakiro terus sekali-kali ma'rifat. Iya, tapi uang belanjanya juga ma'rifat dong. Minta ma'rifat ngasih uang belanja nakiro. Ya, besar pasak daripada tiang ya kan. Nah, nggak masuk barang lebih. Mintanya lauk daging ngasih uang belanja 10.000. Ya, mana dapat barakallahu fikum. Tayyib. Ya, jadi suami juga jangan asal nuntut saja ya. Kalau pengen makanan yang enak ya juga uang belanjanya disesuaikan. Barakallahu fikum. Naam. Wa ayyajtahida fi taksiril aidi ala ta'am walau min ahlihi wa waladih. Hendaknya dia berusaha untuk memperbanyak tangan yang menyantap makanan tadi walaupun dari kalangan istrinya dan anak-anaknya. Jadi biasakan untuk makan berjamaah. Nah, barakallahu fikum. Enggak makan sendirian. Ya, di kalangan salaf dahulu biasa mereka kalau dapat makanan itu nyari taman, nyari teman, ya, barakallahu fikum. Nah, ya akhi sini makan. Oh, sudah kenyang. Dicari sama dia. Barakallahu fikum. Nah, minimal satu porsi itu untuk dua orang, ya. Dua porsi untuk tiga orang. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu adabnya ya. Jadi berusaha makan itu secara berjamaah. Walaupun tadi dia ngajak istrinya saja atau ngajak anak-anaknya. Barakallahu fikum. Nah, jadi enggak makan sendirian. Tayyib. Al-qismu tsani. Barakallahu fikum. Adapun bagian yang kedua, fi adabil akli, halatal akli, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya. Tayyib, karena waktu yang barakallahu fikum tidak mencukupi.